Yeah. jangan lagi kau lakukan. Bakar, bakar kemenyan dengan kemarahan. Karena itu jalan yang hitam. Bukan, itu bukan keputusan. Ku tahu kau dendam cinta kepada bekas pacarmu. Asalkan kau membukakan hatimu, mencurahkan cintamu padaku seorang lelaki yang tak beristri. Cincin putih sayang, apakah cinta ini mampu diriku kau buang, asal saja caramu.